disebut dengan harfut taukid, huruf untuk memperkuat pernyataan. Sungguh, ya. Jadi ini serius, ya. Penguat. Penguat yang pertama inna. Penguat yang kedua disebutkan dalam bentuk lamul ibtida'. Lamul ibtida' juga disebut dengan lam taukid. Ya, ini ditaruh di bagian khobarnya inna. La ala khuluqin azim, itu ada lamnya, ya. Kalau ada khobar inna dikasih lam taukid, maka penekanannya dua kali. Dengan inna itu sendiri, yang kedua dengan apa ini? Lam ibtida' atau lam taukid. Tadi sungguh, sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Yang memuji, yang memberi rekomendasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha tahu luar dalam hambanya. Sehingga tidak kita ragukan lagi. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah manusia yang berakhlak mulia. Hal ini juga diakui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Ini sahabat yang tahu luar dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, pembantu beliau, ya. Ibunya Anas ibn Malik sengaja datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan putranya, yakni Anas ibn Malik yang masih kecil saat itu, ya, untuk membantu keperluan-keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dan di luar rumah beliau. Anas pun membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun karena setelah itu Rasul meninggal. Sehingga tahu luar dalamnya. Gimana Rasulullah ketika di luar rumah, bagaimana di dalam rumah, sikap-sikap beliau, tindak tanduknya, itu tahu luar dalamnya. Anas ibn Malik radhiyallahu taala an berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling baik akhlak. Anas enggak dibayar, ya. Enggak digaji. Tapi dikasih makan, dikasih kebutuhan, ya. Nah, pembantu itu tahu luar dalam majikannya, ya. Nah, kalau majikannya jahat, dia akan cerita ke yang lain. Jahatnya masya Allah, dia. Tapi kalau majikannya baik, dia juga cerita, ya. Saya kerasa di sini majikan saya baik, ya kan? Nah, ini Anas ibn Malik membuat pernyataan bahwa manusia yang paling baik akhlaknya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meniru, meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi yang mengharap Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekalipun dalam bentuk khabar, berita bahwa kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang banyak mengingat Allah, ya, itu bisa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya kalam khobari, ya, berita. Tetapi maknanya ialah perintah. Karena kalau kita tidak mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak meneladani beliau, berarti bukan orang yang mengharapkan Allah, bukan orang yang mengharapkan akhirat, bukan orang yang banyak mengingat Allah. Ada ancamannya, ya. Nah, berarti ini adalah perintah. Artinya, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kalian. Jika kalian memang betul-betul mengharap Allah, mengharap hari akhir, dan juga banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cukup beliau sebagai suri tauladan. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bisa melihat langsung bagaimana sikap dan tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa meneladani akhlak beliau. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak pernah melihat beliau, tidak pernah melihat sikap-sikap dan tindak tanduk beliau? Bagaimana cara kita meneladani beliau? Jawabannya ialah kita belajar Al-Qur'anul Karim dan juga belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepribadian beliau. Kenapa harus belajar Al-Quran? Karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Ya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengamalkan isi Al-Quran dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana keakhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau ialah Al-Qur'an. Demikian pula kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepribadian beliau. Bagaimana beliau akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang tuanya, terhadap istri-istrinya, terhadap para sahabat, terhadap tetangga, dan lain sebagainya. Itu disebutkan secara rinci dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah itu menyusun satu kitab khusus yang menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisi riwayat-riwayat tentang tingkah laku dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul kitabnya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, ya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu kepribadian Nabi SAW yang sempurna. Ini perlu dikaji secara khusus ya, kitab itu. Nam barakofikum. Sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas, oh ternyata akhlak Rasulullah seperti ini, dan kita bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah a'azzakumullah, karena akhlak beliau yang sangat baik ini, maka saat itu kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat memikat, mendatangkan simpati baik dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in maupun orang-orang kafir yang belum masuk Islam, yang si Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah orang kafir itu masuk Islam dengan sebab akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi banyak yang masuk Islam itu karena simpati dengan apa ini? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu dicatat. Jadi akhlaknya Nabi itu menebarkan apa ini? Pesona yang cukup indah. Sampai orang kafir pun kagum. Mereka-mereka yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam semacam Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu mengakui. Padahal Abu Sufyan ini sangat membenci Nabi dan ingin membunuh Nabi. Tapi ketika menjelaskan tentang Nabi di depan orang lain, itu tidak menemukan celah memuji. Waktu tambah Rasulullah kemudian menikahi putrinya Abu Sufyan. Nah, siapa sebetulnya? Namanya? Nah, itu kunjahnya. Namanya? Ahmad. Ya. Dinikahi. Rasul itu memang betul-betul apa ini? Siap untuk menjalani tantangan-tantangan itu. Menikahi tokoh Quraisy yang membenci beliau. Menikahi apa ini? Putri dari tokoh Quraisy yang membenci beliau. Ya, nah, semakin tahu Abu Sufyan bagaimanakah menantunya ini, ya, semakin tahu luar dalam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah pada Abu Sufyan untuk masuk Islam. Dulu orang yang paling dibenci di muka bumi itu ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang orang yang paling dia cintai ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah yang harus kita lakukan ikhwan abidin a'azzakumullah. Sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, sebagai seorang salafi yang telah mengikrarkan diri untuk totalitas dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya, maka kita harus menghiasi diri kita dengan apa ini? Akhlak yang mulia. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan cuma menang apa ini? Menang dalam perhujjah saja. Ya, atau menang dalam masalah manhaj saja, ya. Nah, dalam masalah akhlak kita enggak boleh kalah. Jangan cuma banyak ilmunya saja, tapi harus dihiasi dengan apa ini? Akhlak yang mulia. Banyak orang itu yang ilmunya masya Allah, ya, mendalam, ahli ini ahli itu, tapi sayang, ya, kepribadiannya, akhlaknya, tindak tanduknya itu banyak yang enggak suka sama dia. Ya, dan mungkin dia terlalu kasar, suka meremehkan, ya. Suka nakut-nakuti, ya. Maunya seenaknya sendiri, enggak mau tahu orang lain. Kebanyak yang menjadi sebab orang-orang itu lari dari dakwahnya. Kan sayang, ilmunya banyak tapi orang lain gak mau ngambil hanya gara-gara apa ini? Akhlaknya yang jelek. Sangat disayangkan, ya. Malah dia milih duduk di majelis dengan yang ilmunya biasa-biasa tetapi akhlaknya menebar pesona. Ya. Nah, dari sisi ini jamaah tabligh itu mengambil faedah. Mereka dengan kekuatan akhlaknya ya mempengaruhi masyarakat untuk ikut gabung khuruj bersama mereka. Namun akhlaknya jamaah tabligh itu bukan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi akhlak atifiyah, akhlak main perasaan. Supaya perasaannya ini baik ya, baik gitu ya. Jadi tidak memperhatikan rambu-rambu syariat. Pengen baik dengan masyarakat, ingin mengundang simpati masyarakat, tapi menghalalkan segala cara. Ya. Nah. Menghalalkan segala cara. Jadi masuk dengan masyarakat supaya bisa diterima di masjid itu. Nah, ternyata di masjid itu banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan. Barakfikum, jamaah tabligh ikut-ikutan. Ikut-ikutan, ya. Nah. Kalau mereka ditegur, kamu kok ikut-ikutan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan masyarakat? Ya, biar mereka bisa dekat dengan kita, ya. Supaya mereka tahu kita ini sama dengan mereka. Oh iya, memang kamu sama mereka. Ya, itu sudah keluar dari rambu-rambu syariat. Akhlak Nabi tidak demikian. Beliau baik dengan manusia, tapi beliau tegas dalam persikap. Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Tidak kemudian beliau bercampur baur dengan orang-orang Quraisy saat itu untuk melakukan penyembahan-penyembahan terhadap berhala atau untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran, tidak. Nah. Jamaah tabligh lain. Datang ke orang-orang yang suka tabarruk dan minta-minta di kuburan, yang tawaf di kuburan. Nah, bagaimana ngajak mereka dengan akhlak yang baik menurut jamaah tabligh? Main perasaan. Yes, ikut tawaf sekalian. Tawafnya di kuburan, bukan di Ka'bah. Begitu. Setelah mereka tertarik dengan jamaah tabligh, oh ternyata ini orang enggak suka nyala-nyalakan, ya. Nah, terima sama masyarakat, ya. Nah, jamaah tabligh menjebak tapi terjebak, ya. Nah, menjebak masyarakat supaya masyarakat ikut khurus bersama mereka, tapi jamaah tabligh terjebak. Kenapa? Ya, terlanjur ikut, ya, gimana lagi? Enggak bisa keluar. Tapi karena masyarakat kita itu enggak mau lihat itu bid'ah atau menyimpangnya, yang mereka lihat itu sopan santun mereka ketika menyapa, ketika bersikap, ya. Itu saja menyebabkan masyarakat tersimpati. Nah, lain halnya dengan orang-orang yang semangat membela sunnah, tapi tidak diiringi dengan akhlak yang mulia, ya belum masyarakat sudah takut. Ya, ngomong apa? Obit asemuat tempatmu itu. Ngomongnya sudah langsung, ya. Kamu itu muslim apa kafir? Nah, penampilanmu kok kayak gitu. Ucapannya memang benar, tapi cara mengucapkannya itu yang salah. Ya. Nah, ucapannya itu benar, tapi cara menyampaikannya yang kurang tepat. Nah, ya, karena tidak diiringi dengan apa ini? Akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Mengucapkan dengan apa ini? Qaulan layyina. Nabi Musa saja sama Nabi Harun ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Fir'aun, manusia yang terjahat di muka bumi ini. Kejam, jahat, sombong, super kafir. Bukan sekedar kafir, super kafir. Dan mengaku diri sebagai tuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun, wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, sampaikan kebenaran itu kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Barangkali Fir'aun mau ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama mengambil faedah dakwah yang hak ini hendaknya disampaikan dengan ucapan yang apa ini? Lemah lembut dengan bijaksana. Ya, karena orang semacam Fir'aun saja kita perlakukan seperti itu. Kita beri ucapan yang lain, yang lemah lembut, apalagi yang enggak sejahat Fir'aun, ya. Tidak usah pakai ucapan yang apa ini, kasar, ya, atau keras, lemah lembut. Mereka belum dapat hidayah. Nanti kalau sudah dapat hidayah, insya Allah Ta'ala, tidak usah pakai capek-capek kita beri dalil. Dia akan cari sendiri, ya, nah, kebenaran itu, dan terus mencari dengan bertanya. Barakallahu. Nah, jadi akhlak yang mulia ini, ikhwanabidin a'azakumullah, ternyata mengalami krisis di kalangan salafiyin, khususnya anak-anak muda kita. Ya, kalau yang di sini mungkin sudah mutazawijun, ya, sudah berumah tangga, maka sudah banyak yang sepuh. Insya Allah masalah ini bisa dipahami dengan bijaksana, ya. Tapi kalau di pondok-pondok pesantren, ya, nah, yang santrinya itu ABG itu apa? Anak-anak baru gede, nah, masya Allah, ya, anak-anaknya salafiyin itu. Untuk urusan akhlak yang mulia mengalami krisis. Ucapannya kasar, miso-miso, ya, suka tengkar sama teman, ya, suka mukul, suka banting, suka jebol pintu meja, suka ngancam temannya, suka tarik pajak temannya, peti, kalau enggak diajak, aku kasih uang. Nah, maka nasihat untuk saya pribadi dan juga ikhwah yang ada di sini, hendaknya urusan akhlakul karimah ini jangan diremehkan. Harus ditekankan setelah kita menekankan tauhid dan akidah yang benar. Kalau akidah dan tauhidnya mantap, akhlaknya mantap, maka dalam diri orang itu terhadap apa ini? Ada apa ini? Ada pesona yang menarik, Ya. Nah, walaupun orangnya enggak ganteng, enggak cantik, tapi akidahnya mantap, akhlaknya terpuji, maka ada pesona tersendiri, ya. Nah, banyak yang tertarik. Enggak apa-apa, wajahnya jelek, hitam, saya enggak masalah. Yang penting dia orang yang baik, akhlaknya baik. Dapat istri yang cantik. Nah, ya. Begitu. Termasuk seorang laki-laki juga begitu. Kalau ada wanita yang masya Allah terkenal, akhlaknya baik, agamanya baik, kepribadiannya baik, mas, itu aja yang aku jadikan sebagai calon istriku, ya. Nah, gak apa-apa orangnya hitam jelek, ya. Nah, tapi mengundang pesona. Baik, gitu. Alhamdulillah, ya. Wanita yang rupanya jelek tapi akhlaknya baik dapat suami yang ganteng. Ya kan begitu. Ini akhlak yang mulia. Itu bisa merubah bentuk manusia. Jadi yang jelek menjadi indah dan baik ketika dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah, perselisihan antar pengurus dakwah itu ternyata dipicu oleh sebagian mereka yang kurang baik akhlak. Asalnya rukun, kompak dalam perta'awun alal bir wa taqwa untuk mengembangkan dakwah di daerahnya, gara-gara ada yang memiliki akhlak yang kurang baik, menjadi pecah. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau sudah rukun, sudah kompak, itu harus dipertahankan. Cara mempertahankannya ialah masing-masing dari kita hendaknya menampilkan akhlakul karimah, akhlak yang baik dalam bermuamalah. Jadi jangan cuma memperbanyak ilmu saja, tapi diamalkan ilmunya dan diperbaiki apa yang akhlaknya. Keretakan-keretakan rumah tangga ternyata tidak terjadi hanya di kalangan orang awam. Di kalangan salafiyin juga demikian. Banyak terjadi problematika rumah tangga. Ternyata dipicu oleh akhlak yang jelek. Entah dari istrinya atau dari suaminya. Nah, tidak salah seandainya kita menyinggung sedikit bagaimana akhlak Nabi SAW di rumah. Ya, ini mungkin sebagai contoh para suami yang bertanggung jawab, ya, yang setia. Barakfikum. Alil Aswad qala, dari Al Aswad ia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana yasna'u sallallahu alaihi wasallam fi ahli, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di tengah-tengah istrinya. Ya. Qalat Aisyah menjawab. Siapa Aisyah ini? Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab, kana fi mihnati ahlihi. Beliau membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Fa idza hadarat as-salatu qama fa shalla. Tapi kalau sudah tiba waktu sholat, beliau pergi untuk sholat. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau memang sudah tidak ada urusan di luar, itu di rumah bersama dengan keluarganya, istri-istrinya, meringankan beban istrinya, membantu pekerjaan-pekerjaan apa ini? Istrinya. Padahal beliau adalah seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin dunia, manusia yang paling bertakwa, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin Bani Adam. Tidak canggung membantu apa ini? Istrinya. Ya. Nah, ini pengakuan dari istri beliau. Nah, jadi kalau ada seorang suami yang aktif di medan dakwah, aktif ngisi kajian, aktif dalam apa ini, aktivitas-aktivitas dakwah, jangan melupakan yang ini, ya. Nah, kalau pulang jangan cuma minta pelayanan. Enam. Nah, sekali-kali melayani gitu ya. Nah, jangan cuma minta apa ini? Pelayanan. Tapi sekali-kali apa ini? Melayani. Ya. Jangan lapor, makan. Nah, ayo siapkan, cepat. Penat. Sudah ngurusin dakwah banyak. Ya, penat. Oh, itu. Mungkin kalau sekali dua kali istrinya masih toleran, tapi kalau sering kali istrinya enggak mau, suaminya enggak mau tahu, ya lama-lama terjadi konflik keluarga, ya. Nah, barakallahu. Ini masalah akhlak. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, hadis yang dikenal dengan hadis Ummu Zain, ya. Hadis Ummu Zain itu panjang. Ada 11 wanita, ya, kumpul wanita zaman dulu, ya. Nah, umat-umat sebelum kita, ya, sebelum diutusnya Nabi SAW itu ada 11 wanita. Ini menurut ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kumpul jadi satu, kemudian saling sepakat untuk menceritakan keadaan suami masing-masing. Tapi enggak nyebut nama suaminya. Ya. Nah. Ini saya tidak menjelaskan semuanya loh ya. Nah, cuma mengingatkan saja ada hadis Ummu Zain, ya. Nah. Kota roh masafal enggak jadi saya sampaikan, ya, karena batal tausiah. Dan mau itu hasanah kalau Jawa nih, ya. Nah, tak singgung di sini sedikit, ya. Salah seorang dari wanita itu, kata Aisyah, kemudian berkata, "Zauji in dakhala asida wa in kharaja fahida wala yas'alu amma ahida." Ini pernyataan seorang wanita dari 11 wanita itu mengungkapkan tentang suaminya, ya. Ini bisa berupa celaan, bisa berupa pujian untuk suami. Kita pakai dua-duanya, ya. Nah, yang pertama pujian, ya. Zauji inda khala asida. Suamiku kalau masuk rumah itu seperti singa. Ya. Nah, pujian. Yakni jantan seperti singa bisa memuaskan kebutuhan biologis istrinya. Ya. Nah. Wa in kharaja fahida. Kalau keluar rumah seperti macan, berani dalam jihad fi sabilillah. Wala yas'alu amma ahida. Suami saya itu kalau di rumah tidak pernah menanyakan apa yang telah ia beri kepada anak istrinya. Artinya yang dikasihkan ya sudah, gak ditanya lagi. Duh, kemarin mana ini jajannya? Oh gak ada. Siapa yang ngabisin? Gak pakai gitu ya. Nah, udah habis ya sudah, nanti dikasih lagi gitu. Ya, nah, gak pakai cari-cari pemberian yang dikasihkan ke anak istrinya. Benar-benar tulus dalam memberi fasilitas untuk anak dan istrinya. Ini pujian. Ya. Tapi juga bisa bermakna celaan, kata para ulama. Zauji in dakhala asida. Suamiku kalau masuk rumah itu seperti singa. Ya. Nah. Yakni kejam. Ya, teriak-teriak, nyakar-nyakar. Nah. Ya. Banteng-banteng. Bahkan mau makan anaknya. Nah, masuk-masuk rumah langsung ke bang. Berantakan semuanya. Kamu ngapain aja tuh? Seharian umumnya keberantakan. Anaknya juga rewel. Kamu juga gak tahu abimu ini capeknya kayak gini. Rewel terus, tak makan. Wa in kharaja fahida. Kalau keluar seperti macan, itu akhlaknya juga jelek sama masyarakat, ya. Nah. Mau yang nguasai, enggak mau diatur, ya. Nah. Barakallahu. Wa la yas'alu amma ahida. Kalau di rumah itu enggak pernah tanya keadaan anak istrinya, sehat, sakit, apa yang kurang tuh enggak. Ya, nah, enggak peduli, cuek sama anak istrinya. Ya, yang ini yang menyebabkan terjadinya apa ini? Problematika apa ini? Rumah tangga, suami yang model ini. Nah, kalau yang sifatnya pujian tadi, nah, itu bisa membuat utuh keluarga. Semuanya kembali kepada apa tadi? Akhlak suaminya. Bukan berarti juga suami, istrinya juga demikian. Kalau istrinya seperti itu ya sama. Jadi malah apa ini? Berantakan keluarganya. Nah, ini pengaruh akhlak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam rumah tangga. Sehingga kalau kita menjadi aktivis dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, semangat dalam dakwah, semangat dalam taklim, nah, harus bisa memberi contoh orang lain, keluarganya, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jangan sibuk ngurus dakwah, tapi gak ngurus anak istri, gak ngurus rumah. Ya? Nah. Tapi jangan juga berlebihan ngurus anak istri. Di rumah terus, gak pernah ke masjid, gak pernah ikut taklim, gak pernah mau tahu aktivitas dakwah. Wah, ini berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu dalam segala hal tidak baik. Ya, ini kembalinya kepada apa ini? Akhlak. Di Nabi itu aktivitas dakwahnya itu di atas rata-rata kita, ya. Tapi masih sempat untuk ngurus apa ini? Keluarganya. Nah, ini kalau kita bicara masalah akhlaknya Nabi SAW, ya sama saja berbicara tentang apa ini, kepribadian beliau yang sempurna. Gak habis-habis ya. Nah, panjang lebar banyak ya. Nah, kalau ingin seru ya, ingin lanjut masalah itu, nah, dipelajari di sini tentang Asy-Syama'il Al-Hamadiyah, kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Itu riwayat-riwayat At-Tirmidzi, ya. Nah, Hadisnya itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Syekh Albani sudah nyusun ya, mana yang sahih, mana yang dhaif ya. Nah, sehingga tahu yang sahih yang bisa kita pakai, yang dhaif yang tidak kita pakai. Nah, syarahnya juga ada ya. Nah, sehingga enak begitu untuk mengingatkan. Ya, mengingatkan dai-nya juga mengingatkan mad'unya supaya tetap apa ini, memiliki akhlak yang baik, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dakwah di Sabit ini barokah, berkembang dan istiqomah. Ya, dan tadi itu saya minta ta'awunnya ya, untuk benar-benar kompak dalam mengembangkan dakwah itu, ditambah tadi ya, hiasilah diri kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar masyarakat itu simpati dan mau duduk bermajlis ilmu, bisa mendengarkan ilmu yang benar dan tidak menyimpang, sehingga mereka juga mendapat kebaikan apa yang kita dapatkan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kebaikan dan juga memisahkan kita dalam kebaikan ya. Kita berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ikhwah yang ada di Sampit apabila selama saya di sini merepotkan ya, kemudian banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan-tindakan yang mungkin gak sopan, saya mohon halalnya dan mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.